الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Pada kajian di malam sebelumnya, kita telah membahas mengenai hukum umrah dan fadilah yang terdapat di dalam ibadah umrah. Karena masih banyak ikhwah yang dalam keadaan mudik, kita tanggalkan pelajaran siarah dan kita sebutkan mengenai oleh-oleh yang kita dapat dari sana. Dan setelah kajian yang lalu, akhuna wa abuna Am Khamis bin Sanad memberikan sedikit tambahan kepada saya bahwasanya hukum wajibnya umrah itu bagi orang yang mampu, dan benar apa yang beliau katakan, dan ini terluput dari kami bahwasanya kewajiban umrah sama dengan haji, dan kewajiban itu pun bergantung kepada kemampuan seorang muslim, dan kemampuan itu meliputi biaya, materi. Kemampuan itu juga bergantung kepada fisik dan kesehatan seorang yang melaksanakan ibadah umrah atau haji. Begitu pula tambahan kemampuan bagi seorang wanita dengan adanya mahram. Maka yang dia tidak mampu, gugur kewajibannya sampai dia sanggup. Nah, kemudian ikhwani afidhakumullah, kita berangkat dari Indonesia tanggal 12 Ramadan menuju ke negeri Saudi Arabia dalam keadaan kita berbuka. Kita berempat, enggak ada yang berpuasa. Kita berbuka di tengah jalan. Dan memang kita sengaja. Karena menurut aturan syar'i, seorang muslim apabila ingin menjalankan safar dan dia rasa itu berat, bahkan dia khawatir celaka, maka Islam memerintahkan bagi kita untuk berbuka. Jangan berpuasa. Karena safarmu berat. Beban bagi dirimu. Kita berangkat dari Denpasar pagi. Masing-masing bawa 2 koper. Kemudian transit di Surabaya. Pindah dari terminal domestik menuju ke terminal internasional. Masuk ke ruang imigrasi. Kemudian lari. Karena sudah dekatnya waktu dengan panggilan penumpang. Maka orang yang melakukan safar yang berat, apalagi di atas pesawat kurang lebih sekitar 10 jam. Perjalanan yang panjang. Maka menurut aturan syar'i, Anda berbuka, dalilnya apa? Dari 4 sisi. Perjalanan yang berat, contohnya mungkin ikhwah yang mudik pakai sepeda motor. Apalagi dia bawa istri dan anak. Puasa bisa jadi dia ngantuk. Kondisi kesehatannya menurun. Ini bahaya. Maka Anda harus berbuka. Dalilnya apa? 4 sisi. Yang pertama, ini petunjuk Al-Quran. Ini merupakan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Memberikan kelonggaran kepada umatnya. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Baqarah. faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan berpuasa atau dalam keadaan safar, maka dia boleh berbuka dan diganti pada hari yang lain. Hari-hari masih panjang setelah Ramadan. Maka di sini Al-Quran memberikan solusi bagi kita. Barang siapa yang dalam keadaan sakit, berat, gak bisa berpuasa, atau safar, yang bagi dia beban untuk menahan lapar dan dahaga, maka Anda berbuka, ganti pada hari yang lain. Ini Al-Quran yang berbicara. Ini yang pertama. Kemudian sisi yang kedua, ikhwani afidhakumullah, ini merupakan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Anda berbuka dalam safar yang berat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Jabir mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fath. Nabi alaihi salatu wasallam keluar dari kota Madinah ketika penaklukan kota Makkah. Pada tahun berapa? Fathu Makkah. Pada tahun berapa? Sal. Pada tahun berapa, ikhwan? 2 tahun sebelum hajinya Nabi alaihi salatu wasallam. Haji Nabi tahun berapa? 10, berarti tahun 8. Nabi alaihi salatu wasallam keluar ketika Fathu Makkah, menaklukkan kota Makkah. Fi syahri Ramadan, kata Jabir, keluarnya Nabi dari kota Madinah pas di bulan Ramadan. Fasama wa sama an-nas ma'ahu. Nabi alaihi salatu wasallam berpuasa karena memang Ramadan, dan para sahabat juga ikut berpuasa bersama beliau. Karena beliau kudwah dan uswah, imam, pemimpin, diikuti. Nabi berpuasa, para sahabat pun berpuasa. Falamma wasala ila Qura'il Ghamim, ketika Nabi alaihi salatu wasallam tiba di satu tempat yang bernama Qura'al Ghamim, daerah yang masih dekat dengan Madinah. Berarti masih jauh perjalanan ke Mekah. Tapi sudah keluar dari Madinah. Dan tempat ini lebih dekat ke Madinah daripada ke Mekah. Ketika sampai di Qura'ul Ghamim, Nabi SAW da'a biqadahin minal ma', beliau minta untuk didatangkan geriba air. Didatangkan kantong berisi air. Farafa'a yadahu. Nabi SAW kemudian angkat tangannya. Hatta yandura ilaihi nas. Tujuannya apa Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat tangan beliau? Supaya para sahabat yang lain melihat apa yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam. Fasyaribau. Beliau minum geriba tadi. Kantong yang berisi air beliau minum. Di bulan Ramadan, di siang hari, di hadapan para sahabat. Nabi alaihi salatu wasallam minum, para sahabat yang lain pun minum. Karena petunjuk beliau ditaati. Ternyata segelintir di antara, atau ternyata sebagian di antara para sahabat tetap melanjutkan berpuasa. Tidak berbuka. Tidak membatalkan puasa. Disampaikan kepada Nabi alaihissalatu wassalam, di sana ada di antara para sahabat yang tidak minum. Nabi alaihissalatu wassalam kemudian bersabda, dan ini hukum Nabi kepada mereka, ula'ikal usad, ula'ikal usad. Mereka adalah orang yang bermaksiat, mereka adalah orang yang bermaksiat. Berarti yang tidak mau berbuka dihukumi bermaksiat oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Dan sudah kesepakatan para ulama, sebuah amalan tidak akan disebut sebagai maksiat melainkan amalan itu berdosa. Enggak mungkin amalan berpahala dikatakan maksiat. Jadi kesepakatan para ulama, sebuah amalan tidak dikatakan maksiat melainkan perbuatan tersebut berdosa dan buruk. Sekali lagi, maksud dari hadis ini apa ikhwani afidhakumullah? Safar yang berat, panjang safarnya. Beban bagi hamba tersebut. Apalagi sampai khawatir dia celaka. Harus berbuka. Bahkan ikhwani afidhakumullah, kita naik pesawat jam 4. Kita sudah berbuka. Kita naik pesawat jam 4 dari Jakarta. Dan antum ketahui Saudi di belakang kita. Kita lebih dulu 4 jam. Kalau di Jakarta jam 4 WIB, berarti di Saudi jam berapa? Jam 12. Jadi pesawat terbang ini mengejar matahari. Mataharinya enggak tenggelam-tenggelam. Di antara sebagian kaum muslimin yang ada di pesawat, kita perhatikan, mereka maksa untuk berpuasa. Dan dikabarkan oleh kru pesawat, ini sudah masuk waktu maghrib. Dan diberikan makanan kepada mereka. Saya lihat jam tangan. Waktu itu pukul 8:30. Saya lupa 8:30 WIB aturan jam saya waktu itu ataukah WITA. Tapi insya Allah WIB. Kalau 8:30 WIB berarti 9:30 WITA. Dari jam 4 WIB sampai jam 8:30. Atau dari jam 5 WITA sampai jam 8:30. Panjang sekali. Makanya ini safar yang berat. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Jabir. Kata Jabir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam melakukan perjalanan safar. Fara'a zihaman. Tiba-tiba Nabi alaihi salatu wasallam melihat kerumunan para sahabat. Mereka berkumpul. Nabi alaihi salatu wasallam penasaran. Didatangi kerumunan tersebut, warajulan qad dhullila alaihi. Dan Nabi alaihi salatu wasallam melihat seorang laki-laki sedang dipayungi, baru jatuh pingsan. Sahabat tersebut dikerumuni karena baru jatuh dan dipayungi, pingsan. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma hadha?" Apa ini? Apa yang terjadi? Faqalu sha'imun. Mereka menjawab, orang ini berpuasa ya Rasulullah. Enggak kuat jatuh. Karena safar panjang, safar yang berat. Enggak mampu fisiknya. Lemah. Sehingga pingsan. Dipaksa. Kemudian Nabi SAW bersabda, laisa minal bir as-siyamu fi safar. Bukan merupakan kebaikan puasa dalam keadaan safar. Berkata Imam Sindi rahimahullah, ketika sampai pada lafaz ini, bukan sebuah kebaikan, maksudnya apa? Fit ta'ati wal ibadah. Bukan termasuk dari kebaikan, maksudnya bukan termasuk dari ketaatan dan bukan termasuk dari ibadah puasa dalam keadaan safar. Sekali lagi, ini safar yang berat. Ini yang kedua, sehingga kita pun berbuka. Kemudian yang ketiga, ikhwani afidhakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan kepada kita. Dan Allah cinta apabila keringanan itu diambil. Berbuka di dalam puasa. Ketika safar, ini merupakan keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah cinta apabila seorang muslim diberikan keringanan, keringanannya Allah diterima. Ini Allah cinta. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, beliau berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Inni ajidu quwwatan 'ala siyami fi safar." Wahai Rasulullah, aku ini punya kekuatan. Aku bisa untuk berpuasa menahan lapar dan dahaga jarak panjang ketika aku safar. Aku bisa. Aku sanggup. Aku kuat, aku mampu. Apa sabda Nabi alaihi salatu wasallam? Ini dia kuat, Bu. Dia mampu, dia bisa. Enggak merasa berat. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Hiya rukhsatun min Allah." Berbuka ini merupakan keringanan dari Allah. "Faman akhadha biha fahasan." Yang mengambil keringanan tersebut maka baik. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan afdol, kamu ambil itu keringanan. Maka sekali lagi yang ingin menjalankan ibadah umrah di bulan Ramadan, perjalanannya apalagi mulai pagi hari, Anda berbuka. Ini yang ketiga. Yang keempat, Islam merupakan agama yang mudah. Memberikan keringanan yang amat sangat banyak kepada umatnya. Islam bukan agama yang sukar. Bukan ajaran Islam untuk menyulitkan orang lain. Agama ini indah. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, "Yuridullahu bikumul yusr." Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kemudahan bagi kalian. "Wala yuridu bikumul usr." Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kesukaran pada dirimu. Maka Islam indah, diambil keringanan ini. Orang awam, ikhwani afidhakumullah, barometernya sudah berbalik. Kita sudah buka duluan di bandara. Kita masuk ke pesawat. Kita ditanya oleh kabin kru. Atau kru kabin. Berpuasa, kita jawab enggak? Maka kita dikasih hidangan, kita makan. Di samping-samping kita, bahkan di belakang kita, melihat, melongok. Ini empat orang pakai jubah. Berjenggot. Pakai songkok. Arab enggak bosok. Ini mereka melihat dia aneh. Ini barometer awam sudah terbalik. Di dalam perkara yang syariat memberikan kemudahan, mereka persulit. Mereka tahan nih. Laki perempuan. Dan kita yakin mereka pun merasakan capek. Masing-masing pasti bawa bagasi. Dan gak semuanya dari Jakarta. Bahkan mungkin dari beberapa pulau yang ada. Mereka paksa itu. Barometer awam terbalik. Perkara yang sudah diberikan keringanan dalam syariat, mereka bersulit. Dan perkara yang diharuskan mereka untuk kencang lurus istiqamah, menyia-nyiakan, menggampang-gampangkan. Fanas'alullah as-salamata wal-afiyah. Nah, maka dari sini sekali lagi, safar yang dalam keadaan berat, aturan syariat Anda berbuka. Nah. Kemudian ikhwani hafizakumullah, bagi yang menjalankan ibadah umrah atau safar secara keumuman, terlebih lagi safar yang panjang, maka kita harus memperhatikan dua adab penting. Lebih lagi di dalam ibadah umrah, kita harus perhatikan dua adab penting. Dan adab ini diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Gak ada yang terluput. Bahkan dalam perkara aturan dan adab. Yang pertama, hendaknya bagi yang melakukan safar, mengambil rombongan. Minim 2 orang. Minim. 3 baik. Lebih banyak, lebih bagus. Ini adab. Paling minim 2. 3 baik. Lebih banyak, lebih bagus. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam silsilah sahihah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ar-raqibu syaitan." Pengendara itu syaitan. Satu terus bersama dia. "War-raqiban syaitanan." Dua pengendara adalah dua syaitan yang selalu bersamanya. "Wa-thalathatu rukub." Dan 3 pengendara ini baru disebut sebagai rombongan musafir. Ini adab dari Nabi SAW. Rombongan kalau bisa, kalau mampu. Kalau mampu. Minim 2. 3 bagus, lebih banyak, lebih baik. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua, ikhwani afidhakumullah, menjadikan pemimpin. Menjadikan pemimpin. Diambil 1 di antara rombongan, dijadikan sebagai ketua. Sebagai amirus safar yang ditaati selama perjalanan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Di dalam Sahihul Jami', Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza kana ats-tsalatsatu fi as-safar falyu'ammir ahadakum." Apabila 3 orang dalam keadaan safar, keluar, 3 orang melakukan perjalanan jauh, hendaknya mereka mengambil 1 untuk dijadikan sebagai ketua rombongan. Ini merupakan adab dari Nabi alaihi salatu wasalam. Maka dipilih dari mereka 1 yang memiliki akhlak yang baik. Dipilih amirus safar yang dekat dengan teman-temannya, membaur bersama mereka. Dipilih seorang amir yang memiliki sifat izar, mengedepankan kepentingan yang lain daripada kepentingannya diri sendiri alias tidak egois. Dan seorang amir hendaknya selalu mengambil keputusan rombongan apabila terjadi perselisihan pendapat di antara mereka. Maka diambil sifat-sifat amir safar yang seperti ini. Nah, kemudian ikhwani afidhakumullah, kita berangkat dari Jakarta dengan menggunakan maskapai Saudi Arabia. Al-Khutut Al-Jawiyah Al-Arabiyah atau Saudi Airlines. Sengaja kita dan Amirus Safar Abu Muhammad mengambil maskapai tersebut, walaupun mungkin kita dapati maskapai-maskapai yang lain dari sisi fasilitas baik, bahkan mungkin lebih bagus dan bisa jadi lebih murah, baik perusahaan yang ada di negeri kita atau perusahaan internasional. Akan tetapi sengaja kita mengambil maskapai Saudi Airlines tidak lain dan tidak bukan karena 3 sebab. Dan ini sebagai informasi kepada antum. Yang pertama, ikhwani hafizakumullah, merupakan sedikit. Sedikit sekali. Sumbangsih kita kepada negeri tersebut. Dengan kita ikut andil melariskan maskapai itu dengan membeli kursi penerbangan yang ada. Walaupun mungkin terkadang lebih mahal sedikit bagi yang mampu. Sebabnya yang pertama, bentuk sumbangsih kita yang sedikit kepada negeri Saudi Arabia. Kenapa ya Ustaz? Yang pertama, Saudi Arabia merupakan negeri tauhid. Satu-satunya yang mengangkat bendera tauhid. Mereka memerangi syirik dari berbagai macam sisi. yang kecil sampai yang besar. Di sana kita tidak melihat pemandangan syirik apapun yang dikategorikan oleh Nabi SAW yang terdapat di dalam Al-Quran merupakan dosa besar yang paling besar dibandingkan dengan dosa-dosa yang ada. Tidak ada kesyirikan di negeri tersebut. Pemandangan diberantas. Dan ini patut disyukuri. Dosa yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah syirik. Dan Saudi memerangi ini. Dari berbagai macam media dan fasilitas mereka. Begitu pula kebid'ahan tidak bisa merajalela. Karena masjid-masjid dibangun di atas sunnah. Kebid'ahan tidak bisa menyebar luas. Karena mereka senantiasa menyebarkan qala Allah wa qala Rasul alaihi salatu wassalam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani afidhakumullah, Saudi merupakan negara yang menerapkan haddun min hududillah. Ketentuan di antara ketentuan Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi di dalam perkara kriminalitas. Orang yang membunuh sengaja, kisos darah dengan darah. Seseorang yang berzina dan dia belum pernah menikah, cambuk. Orang yang berzina, ada saksi dan dia sudah menikah, rajam. Orang yang mencuri sesuai dengan bilangan yang sudah berhak untuk dihukum, potong tangannya. Oleh sebab itu negeri Saudi Arabia tingkat kriminalitas minim dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain. Karena mereka tahu, bunuh, dibunuh. Mencuri, dipotong. Berzina, rajam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Umar. Iqamatu haddin min hududillah khairun min matari arba'ina layla. Menegakkan batasan-batasan Allah, hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala lebih baik daripada hujan selama 40 malam. Padahal hujan ini manfaatnya besar. Bagi khalayak banyak. Dari masyarakat luas. Manfaatnya hujan luar biasa. Sabda Nabi SAW menegakkan hukum di antara hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala lebih baik daripada hujan 40 malam. Dan di sana diterapkan ini. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, Saudi Arabia merupakan negara yang disiapkan di sana hay'ah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Menegakkan kebaikan dan melarang kemungkaran, sehingga kita melihat azan dikumandangkan, masya Allah, orang diarahkan mereka untuk salat di masjid, toko-toko ditutup, luar biasa, laki perempuan. Mendengarkan azan, toko ditutup, mereka berangkat ke masjid. Pemandangan yang amat sangat menyejukkan mata. Dan ini tidak bisa kita lihat di selain negeri Saudi Arabia. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ikhwani afidhakumullah, Saudi Arabia menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah qanunan wa dusturu daulah. Sebagai undang-undang dasar negara mereka. Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang keempat. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai bijakan mereka. Mulai bapak pertama pendiri negeri tersebut. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, ikhwani afidhakumullah, Saudi merupakan negara yang paling terdepan di dalam memberantas berbagai macam radikalisme, terorisme, dan ekstremisme. Saudi yang paling terdepan memberantas berbagai macam pemahaman radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di berbagai macam sisi. Mulai dari pemahaman diberantas. Dari mimbar ke mimbar, majelis ke majelis, buku-buku disebar. Akan bahayanya mengkafirkan kaum muslimin. Akan bahayanya menghalalkan darah mereka. Akan bahayanya menghalalkan harta benda orang-orang yang mereka kafirkan. Kemudian apa? Akhirnya membunuh. Terjadi kerusakan di mana-mana. Ini mereka terus berantas. Buku demi buku mereka sebar. Kajian demi kajian. Mimbar demi mimbar. Dai-dai yang punya sedikit pemahaman condong kepada arah kekerasan, radikal, ciduk, interogasi, benar, penjara. Sampai di sini tidak, mengirimkan dana, mengirimkan pasukan, mengirimkan prajurit. Contohnya ke negeri Yaman untuk menyelamatkan kaum muslimin dan ahli sunnah di sana dari gembong terorisme dunia saat ini. Al-Hawazah, Al-Jarudiyah, Al-Rafidah, Al-Ithna Asyariyah. Yang mereka Syiah dan mereka pun Khawarij. Karena mereka memberontak kepada pemerintah yang syar'i. Houthi, yang lebih dikenal dengan istilah ini. Geng, komplotan, pembunuh berdarah dingin. Berapa banyak kaum muslim mereka bantai, laki perempuan, tidak pandang bulu. Ahlu sunnah mereka perangi. Siapa yang menyelamatkan? Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dengan tangan negeri Saudi Arabia. Dan ini kita saksikan di sana. Bahkan tentara negara yang ada di Yaman yang memberikan gaji mereka negeri Saudi Arabia sampai detik ini. Oleh sebab itu ekonomi mereka sedikit goyang. Sampai detik ini prajurit yang ada di Yaman, orang Yaman, sebagai tentaranya pemerintah yang syar'i yang menggaji mereka Saudi Arabia. Jadi wajar ikhwani afidhakumullah, banyak orang yang enggak suka. Banyak media-media yang tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh negeri Saudi Arabia. Sehingga apa? Melalui berbagai macam media elektronik, cetak, suara. Mereka sebarkan berita-berita miring, informasi-informasi negatif, atau berita yang dibesar-besarkan. Dan ini bukan hanya sekarang, sudah dari zaman ke zaman. Dibesar-besarkan. Sekali lagi, pengampu Saudi Arabia bukan malaikat, mereka manusia. Sama seperti kita. Mereka terkadang salah-salah. Tapi di sana ada Hay'ah Kibarul Ulama. Di sana ada Hay'ah Kibarul Ulama. Dan kita harus ketahui ini. Yang ada dalamnya kibar ulama, ulama-ulama terkemuka. Yang mereka tidak tinggal diam. Pasti akan memberikan nasihat. Yang tentunya sesuai dengan aturan syariat. Tidak kowar-kowar. Memberikan nasihat dengan cara yang baik. Sesuai dengan aturan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, ikhwani hafizakumullah. Kita melihat bagaimana pengorbanan Saudi Arabia yang luar biasa ketika melayani dua kota suci. Melayani dua masjid, Haramul Makki dan Haramul Madani. Gak usah perkara yang besar, kita sebutkan perkara yang sepele-sepele saja. Di Madinah, alhamdulillah kita bisa minum air zam-zam. ada sumur zam-zam di Madinah? Enggak ada, timnya khusus. Mereka masukkan laboratorium. Mereka lihat siklusnya. Jangan sampai ada perubahan. Mereka bawa dengan mobil-mobil yang sudah disiapkan khusus dari kota Mekah dibawa ke kota Madinah. Agar orang-orang yang umrah atau haji bisa minum air zam-zam di masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Ini satu, ringan sifatnya. Yang kedua, kebersihan masjid luar dan halaman 24 jam non-stop. 24 jam non-stop. Pekerja orang-orang asing. Ini ringan sifat yang kedua. Yang ketiga, zaman kita di sana, banyak keluar belalang. Banyak keluar belalang. Yang berhamburan di halaman masjid. Mereka siapkan tim lagi khusus. Bawa tas. Bersama bak di belakangnya. Apa? Pestisida. Nyemproti satu-satu belalang di halaman masjid. Jangan sampai ini menjadi kuman. Disemprot satu-satu belalang yang ada. Enggak satu dua are, ikhwan. Sepanjang mata memandang. Ini sedikit. Di kota Madinah, belum di kota Makkah. Mereka mengatur jalannya. Orang-orang yang menjalankan ibadah umrah, laki, perempuan. Disediakan kipas angin yang keluar air, keluar embun. Ditambah lagi polisi-polisinya bawa spray. Disemprot satu persatu, ceret, ceret. Bawa spray. Disemprotkan ke wajah kita karena panas. Polisi, warga negara Saudi. Ini baru sedikit yang kita tahu. Dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la yashkurun nas, la yashkurullah, man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa bersyukur kepada manusia. Dalam riwayat yang lain, inna ashkarakum lillah, ashkarakum linnas. Orang yang paling besar syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu yang paling pandai bersyukur kepada umat manusia. Maka bentuk terima kasih, didoakan pemerintah negeri Saudi Arabia untuk menjalankan sesuai dengan bimbingan syar'i. Dan di antara sekali lagi poin pertama, kenapa kita ambil maskapai Saudi Arabia, sumbangsi sedikit. Sedikit sekali. Ikut berta'awun. Tolong menolong dalam kebaikan, ambil kursi yang ada di maskapai Saudi Arabia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani afidhakumullah, sebelum yang ketiga dan terakhir. Maskapai Saudi Arabia satu-satunya maskapai penerbangan. Atau salah satu di antara maskapai penerbangan yang tidak memberikan khamar, bir, arak, minuman keras kepada penumpangnya. Kok berlebih-lebihan ya Ustaz? Sekali lagi, ikhwani afidhakumullah, khamar dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita niatnya ibadah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dari sahabat Ibnu Umar, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, lu'inatil khamru ala ashrati awjuh. Khamar dilaknat dari 10 sisi. Yang pertama, bi'ainiha, zatnya sendiri, khamr itu, bir itu, arak itu, zatnya sudah dilaknat. Kita ingin menjalankan ibadah di satu tempat yang ada barang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Antum bisa menghukumi. Satu. Kemudian yang kedua, wa asirha wa mu'tasirha, dan orang yang memeras dan yang minta diperas. Yang meras berarti yang buat, yang minta diperas ya pemesan. Yang memeras bisa jadi dari gandum, dari anggur, dari kurma, dari buah apapun. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala pembuatnya. Dan yang minta diperas bisa jadi distributor, importer, pabrik atau perusahaan. Dan ini ada di atas pesawat, di beberapa maskapai yang lain. Ini yang ketiga. Wabaiuha wa mubta'aha, dan orang yang menjual dan orang yang membeli. Yang memberi dan yang menerima. Yang menjual dan yang membayar. Dua-duanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak tahu kalau maskapai-maskapai yang lainnya mana dia akan khamr itu dijual atau diberikan cuma-cuma. Anda tidak tahu. Tapi kalau dijual, berarti tambah dosanya. Dilaknat penjual dan pembeli. Kemudian yang keenam dan yang ketujuh, wa hamiluha wa mahmulati ilaihi. Orang yang membawa pelayannya, pembantunya. Tidak ikut apa-apa. Membawakan benda ini dilaknat oleh Allah Subhanahu. Makanya disebut oleh para ulama, khamr ini ummul khaba'ith. Induknya kejelekan. Ummul khaba'ith. Induknya kejelekan. Yang membawa dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mahmulati ilaihi. Dan yang ketujuh, jembatan, penghubung, orang ketiga yang memerintahkan, mas, tolong bawa satu cangkir khamr ini atau whisky ini atau minuman keras ini ke penumpang nomor 10C. Yang memerintahkan orang yang ketiga terkena dengan laknat. Berarti kalau ada khamr di maskapai penerbangan satu kru kabin, apakah mereka tidak terkena laknat? Dan kita mau menjalankan ibadah umrah. Kemudian yang kedelapan, wa akili thamaniha, orang yang menikmati hasilnya, hasil penjualannya. Dari sini jual beli khamr hukumnya haram. Yang kesembilan, yang kesepuluh tambahan, wa syaribuha wa saqiha, orang yang menuangkan dan orang yang minum. Orang yang menuang, orang yang minum. Yang bekerja sama kru di dalam khamr ini, Allah Subhanahu wa taala laknat dari 10 sisi. Walhamdulillah, Saudi Arabia maskapai penerbangan yang tidak memberikan khamr dan tidak menyediakan khamr kepada para penumpangnya, dan ini pun juga berlaku di dalam negeri Saudi Arabia sendiri. Maskapai domestik, Anda tidak akan dapati khamr diberikan kepada penumpang. Baik itu Flynice Airline, ini perusahaan Saudi domestik yang mengantarkan penumpang dari Jeddah ke Abha, Abha ke Riyadh, Riyadh ke Madinah. Begitu juga Saudi Gulf atau Nimas Airline. Ini beberapa perusahaan dalam negeri. Mereka tidak menyediakan khamr. Dan ini wajib untuk disyukuri. Merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, tambahan keutamaan bagi negeri tersebut. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ikhwani afidhakumullah. Saudi Arabia satu-satunya maskapai yang memberikan kepada kita volume, sedikit ruang, paling belakang sebagai musholla. Ini mungkin enggak akan kita dapati pada maskapai-maskapai selain Saudi. Diberikan ruangan musholla. Ada tulisan kiblat, tinggal diatur kita arahnya kemana. Agar supaya kenapa? Kaum muslimin bisa sholat. Pertama jamaah. Bayangkan, di atas langit diberikan kita tempat. Sholat jamaah dan sesuai dengan rukunnya dalam keadaan Berapa? Berdiri. Sholat dalam keadaan berdiri. Dan ini merupakan rukun di antara rukunnya sholat. Maka dari tiga hal ini yang diberikan kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala umrah. Sekali lagi, ada kemampuan pakai Saudi Airlines. Maka ini jauh lebih baik daripada menggunakan maskapai-maskapai yang lain. Waktu tinggal 1 menit. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan di kajian hari esok. Ilahuna walhamdulillah.